Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasohbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih li fahmi nusus syariah, untuk memahami nas-nas syariat yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As'adi rahimahutaala. Sebutkan oleh beliau kaidah-kaidah yang sudah kita sebutkan. Di antaranya adalah niat adalah sebagai penentu amalan diterima ataukah tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga agama ini dibangun di atas maslahat dan untuk menolak bahaya. Apabila banyak masalah didahulukan yang paling penting, apabila di situ ada beberapa suatu yang membahayakan diambil yang paling ringan. Ya, kalau ada di situ banyak sesuatu yang membahayakan bahkan mungkin menyelisih syariat, tidak bisa kita lepas semuanya, ditempuh di situ yang paling ringan. Kemudian juga kalau di situ ada kesulitan, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Kemudian tidak ada wajib kalau dia itu tidak mampu. Laisa wajibun bila tidar, tidak ada yang wajib apabila dia tidak mampu. Tidak ada yang haram apabila ma'it itirar, kalau di situ ada bahaya. Ya, ada darurah, darurah dia harus makan daging babi umpamanya, tidak ada makanan yang lainnya. Ya, demikian. Demikian juga yang lainnya yang disebutkan oleh beliau. Berikutnya kita masuk syair nomor 32 dan itu adalah kaidah yang ke-18 insyaallah. Qala rahmahu taala wa al tufidul kulla fil umumi, dan al alif lam. Alif lam dalam nahwu itu ma'rifat. Ya, termasuk isim-isim yang ma'rifat apabila ada alif lam. Al baitu berarti rumah sudah tertentu. Kalau baitun itu nakirah, belum tentukan, pokoknya rumah apapun. Ya, di sini alif lam tufidul kul mengandung faedah keseluruhan fil umumi, dalam keumuman. Yani mengandung makna umum. Alif lam mengandung makna umum. Fil jam'i di dalam jamak, yang menunjukkan banyak, wal ifradi menunjukkan satu atau tunggal, kal alimi seperti lafaz al alim. Yani Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui. Seperti contohnya kita mudah pahami seperti apa? Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, innal insan, sesungguhnya manusia. Di sini al insan ada alif lam. Berarti semua manusia. Semua manusia lafi khusrin. Sungguh di dalam kerugian. Semua tidak ada terkecuali. Ya, kenapa? Kenapa enggak dikecualikan? Karena dengan menggunakan alif lam al-insan. Berarti semua manusia dalam keadaan rugi. Baru Allah kecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, ya, sampai akhir ayat tersebut. Itu ini sebagai contoh saja. Warisukan oleh beliau, ini beliau memberikan syarah juga, memberikan penjelasan dari bait syair ini, ya. Dan al mengandung faedah umum, baik dia itu menunjukkan banyak ataupun tunggal seperti lafadz al-alim, ya. Maka beliau menyebutkan qala rahmallahu taala idza dakhalat al ala lafzi mufrad au lafzi jam, apabila masuk alif lam, ya, di lafaz yang dia itu satu ataupun banyak, afadat, maka memberikan faedah al istighraq, yakni istighraq sendiri tenggelam, maksudnya menyeluruh. Seorang kalau tenggelam kan masuk semua badannya dalam air. Wal umum, dan umum li jamil makna, untuk semua makna-maknanya. Padukhuluha alal mufrad, maka masuknya alif lam di dalam mufrad yang tunggal, misru qawli ta'ala seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala tadi surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya semua manusia di dalam kerugian. Ai maknanya adalah kullu insan khasirun, setiap manusia rugi. La yahtas bi insan duna ghairi. Tidak khusus seseorang bukan yang lain. Semuanya rugi illa man istasna. Kecuali, ya, orang yang ustusnya yang dikecualikan. Wahum siapa itu? Alladzina amanu biqulubihim wa amilus solihat bijawarihim. Ini mereka yang beriman dengan hati-hati mereka, beramal soleh dengan perbuatan-perbuatan mereka. Wa tawassaw bil haqqi alladzi huwa ilm nafi', dan saling berikan wasiat dengan kebenaran. Apa itu wasiat kebenaran? Ya, al ilmu nafi' wal amal soleh. Ilmu bermanfaat dan amal soleh itu. Ya, itulah wasiat kebaikan adalah itu. Wasiat dalam hal ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Tidak ada gunanya ilmu banyak-banyakan ilmu, ya, tapi tidak beramal soleh. Tapi bukan berarti untuk kemudian kita meremehkan ilmu, enggak. Kita tetap mencari ilmu yang bermanfaat dan beramal dengannya. Bahkan disebutkan ya di dalam tafsir, ya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, di dunia kebaikan. Apa itu? Ilmu nafi' amal soleh, enggak ada yang lain. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, bukan harta yang melimpah, bukan. Sungguh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa kebahagiaan di dunia itu adalah apa? Ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Tidak ada yang melebihi dari ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Bukan harta itu yang, karena sebagian orang, ya Allah berikanlah kebahagiaan di dunia harta, harta dan harta, bukan. Yang benar adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ya, walaupun Nabi mengatakan nikma malu soleh li rajulin soleh, sebagus-bagus harta yang baik itu di tangan orang yang baik. Watawasau bisabr ala dalik, dan mewasiatkan dalam hal kesabaran atas yang demikian itu. Fahaulai humur rabihun, maka merekalah itu orang-orang yang untung. Semua itu rugi. Ya, kecuali ini tadi, merekalah orang-orang yang untung. Faman fatahu syai'un min hadzal qisal, barang siapa yang luput sesuatu dari hal-hal ini tadi, ilmu bermanfaat dan amal soleh, kana lahu minal khasar bihasbi ma fatahu, maka untuknya itu kerugian tergantung dari apa yang luput darinya. Ya, luput sebagian ilmu yang bermanfaat, berarti dia itu rugi sesuai dengan luputnya itu. Demikian juga contohnya, innal insana khuliqa halu'a. Ya. Idza masa syarru jazua. Insani juga ya semuanya. Kemudian juga innal insana li rabbi lakanut, sungguhnya manusia semuanya. Lakanut ini sangat mengingkari, tidak bersyukur. Ya, innal insana ladzulumun kafur, sungguhnya manusia itu zalim. Demikian juga mengingkari, ya kafar ladzulumun kafar. Demikian juga yang lainnya. Kemudian juga beliau mencontohkan al-alim, ya. Wa min amsinati dukhulil al alal mufrad, ya contohnya maksudnya alif lam di tunggal, yaitu di nama-nama Allah, demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti tadi al-alim, ya demikian juga ini alladzi lahu ilm al-kamil, yang milik Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sempurna yang melingkupi segala sesuatu. Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang, ya ini milik Allah, rahmat yang umum, yang luas setiap makhluk-makhluknya. Ya ini berarti umum. Ar-Rahman Ar-Rahim berarti rahmat Allah adalah umum. Al-Alim berarti ilmu Allah adalah umum, meliputi segala sesuatu. Ya demikian. Ini masuk di apa? Di dalam ya mufrad ataupun dalam ya jamak. Kemudian beliau mengatakan bahwa bab nama dan sifat Allah adalah ya bab yang sangat mulia. Kemudian contoh yang masuk ke jamak, ya yuhannas antumul fuqara ila Allah, wahai manusia, kalian semua adalah al-fuqara. Ini al-fuqara fakir, miskin, ada alif lam semuanya miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, kalian semua adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya yuhannas ittaqu rabbakum, wahai manusia, semua manusia ada alif lamnya. Bertawakal kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini contoh dari hal ini. Demikian juga innamal a'malu binniyat. Ini hadis contohnya. Hanyalah amalan-amalan tergantung dari niat-niatnya. Jadi al-a'mal semua amalan, baik yang tampak ataupun tersembunyi, ya, baik yang besar ataupun yang kecil, baik berupa amalan hati atau perbuatan, semua amalan tergantung dengan niat-niatnya. Ini umum. Kenapa? Karena al-a'mal menggunakan alif lam. Sampai di sini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.